Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-marfu. Pengertian fa'il adalah isim yang dirofakkan atau dibaca rofak. Hima lafdon. Kadang rofaknya itu terucap. Ka zaidun min koma zaidun. Contoh rofak yang terucap adalah kata zaidun dari contoh koma zaidun. Zaidun ini kan rofaknya jelas ya. Maksudnya harokat domahnya itu jelas ada, jelas terlihat. Wa imam marfu'un takdiron. Ada kalanya rofaknya itu tidak terlihat. Kalfata. Seperti contoh fata, minja alfata. Dari kalimat ja'a alfata. Di sini alfata itu kan i'rabnya rofa. Fata ini adalah fa'il. Fata artinya pemuda ya. Fata ini adalah fa'il yang dibaca rofa, namun rofanya tidak terlihat, tandanya tidak terlihat. Mengapa tidak terlihat? Ya karena huruf akhirnya berupa alif. Au marfu'un mahalan. Jadi rofa itu ada tiga ya. Rofa itu ada tiga. Ada yang terucap, lafdon. Ada yang tidak terucap, tersembunyi, takdiron. Ada yang mahal. Mahal ini tempatnya rofa. Tempatnya saja yang rofa. Kalimatnya tidak rofa. Contoh yang mahal adalah kasibawaihi min kauli kaja asibawaihi. Contohnya seperti kata sibawah di contoh ja'a sibawaihi. Sibawaihi ini isim yang mabni ya. Termasuk isim yang mabni. Jadi sibawaihi ini tidak isim yang mu'rab, tapi fa'il. Dia hukumnya tidak mu'rab. Kalau tidak mu'rab, ya berarti tidak rofa ya. Tapi menempati tempatnya rofa. Menempati tempatnya rofa itu namanya mahal ya. Rofa secara mahal, secara tempatnya saja. Isimnya tidak rofa, tapi tempatnya tempat rofa. Wa kharaja bidzalik al-mansubu wal-majrur. Jadi kata rofa, kata rofa ini kata marfu ya, kata marfu ini mengecualikan dua, yaitu isim yang dibaca nasab dan isim yang dibaca jar. Jadi ini pengecualiannya. Walayaridu alaina jarruhu bimin azzaidah kama fi qaulihi ta'ala wa maja'ana min basyiri wala nadhir. Dan pengertian ini, pengertian marfu ini tidak bisa dibantah ya, tidak bisa dibantah dengan fa'il yang dijarkan dengan min tambahan. Jadi ada fa'il yang dijarkan dengan min tambahan. Contohnya maja'ana min basir wala nadir, ini mahalus syahid atau pokok pembahasan ini. Min basir. Basir ini fa'il tapi dijarkan menggunakan min. Tidak datang kepada kita orang yang memberi kabar gembira dan orang yang memberi peringatan. Jadi kata min basir ini adalah fa'il yang dijadikan menggunakan min. Yang menggunakan min tambahan. Walayar itu jarruhu bil masdar. Dan juga tidak bisa. Pengertian ini tidak bisa disanggah dengan adanya fa'il yang dijadikan oleh masdar. Kama fi qauli ta'ala, seperti dalam firman Allah, walau la daf'ullahin nasa. Andai kata Allah tidak menolak para manusia. Jadi kata Allah, ya kata Allah, ini adalah fa'il. Fa'il dari masdar. Fa'il dari masdar. Tapi i'rabnya jar. Fa'il tapi i'rabnya jar. Dijarkan oleh masdar. Ini juga tidak bisa mencacat ya, mencacat pengertian dari fa'il. Walayaridu jarruhu bismil masdari kama fi qaulihi min kublatir rajulim ra'atahu al-wudu. Termasuk yang tidak bisa mencacat pengertian fa'il ini adalah fa'il yang dijarkan dengan isim masdar. Jadi dalam pembahasan sorof itu ada masdar, ada isim masdar. Kalau masdar itu hurufnya sama dengan fiilnya. Kalau isim masdar tidak sama, bisa lebih, bisa kurang. Contoh fa'il yang dijarkan dengan isim masdar adalah ini, min Kublatir rajuli imra'atahu al-wudu. Keharusan wudhu diharuskan karena ciuman lelaki terhadap istrinya. Jadi lelaki yang mencium istrinya itu dia harus wudhu. Mahalus syahid atau pokok pembahasan adalah kata rojul ini. Rojul ini i'rabnya jar tetapi menjadi fa'il. Jadi dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa fa'il itu terkadang jar, ya, terkadang jar. Jarnya bisa bermacam-macam. Bisa dijarkan dengan min tambahan, ini contohnya min basir. Bisa dijarkan dengan masdar, contohnya ini daf'ullahi. Contohnya daf'ullahi ya. Bisa dijarkan dengan isim masdar, contohnya kublatir rajul. Jadi kublah ini isim masdar. Mengapa isim masdar? Ya karena kublah ini kan huruf pokoknya cuma tiga, padahal fi'ilnya itu qabbala yuqabbilu. Fi'ilnya itu rubai, tapi ini kan cuma tiga, cuma sulasi. Alamat kuruh, belahu fi'iluhu.